Mitra Bisnis, sebuah hasil survei yang dilakukan lembaga internasional menunjukkan siswa Indonesia sangat lemah dalam bidang matematika dan IPA. Dari 65 negara yang disurvei, untuk bidang matematika Indonesia berada di peringkat 61. Sementara untuk IPA, Indonesia berada di peringkat 60. Peringkat ini jauh di bawah Singapura yang menempati posisi kedua untuk matematika dan posisi keempat untuk IPA. Untuk membahas hal ini saya telah terhubung dengan pendiri Yayasan Lembaga Clipping Nasional, Imam Sujono. Pak Imam, apa komentar Anda? Gini ya, kalau pendapat saya, ini kan dari berbagai sisi. Dari sisi kultur masyarakat, sekarang bangsa kita kan inginnya kan bangsa insan, nggak mau rekoso. Ya, apalagi sekarang sedang ini budaya selebritis. Penghargaan terhadap saya kan masih lemah sekali. Sehingga orang tahunya ada dan yang mudah-mudah saja, hura-hura. Termasuk dari pemerintah sendiri juga sangat kurang menghargai kemampuan orang khususnya di bidang sains loh. Dalam hal ini matematik. Apakah ini berarti siswa Indonesia umumnya sedikit sulit untuk memahami pelajaran matematika? Menurut saya ya, itu sudah kategori bisa lah untuk secara ini apa penguasaan terhadap materi matematik. Cuma isbaratnya orang kan bangun bisa yang susah kan memelihara. Artinya contoh kecil saya nulis buku ya, buku DPLK, karena masih lembaga keuangan. Tanggung jawab moral saya nulis buku itu kan saya klonun sebagai pakar, klonun sebagai ahli, klonun sebagai intelektual. Saya siap diadu oleh seluruh para ahli dana pensiun dan sebagainya. Indonesia bahkan dunia. Tapi penghargaan saya apa? Kan cuma royalti 10% dari toko buku, dari penerbit. Sedangkan kalau saya ngarang misalkan lagu dangdut atau yang lain, mungkin itu udah miliarder itu loh. Jadi memang tidak ada, sehingga orang akhirnya ya larinya lari yang simple-simple aja. Oh, ngapain rekoso yang mudah-mudah aja, yang penting ekonomi kesejahteraan terpenuhi. Kunci, segala kunci saya kira itu. Bagaimana bila dibanding dengan negara tetangga? Ya kalau menurut saya sih, kalau menurut saya ini kuncinya kan dari sisi kondisi kemampuan kesejahteraan bangsa kita kan masih di bawah. Ini kan akhirnya berdampak terhadap yang lain-lain. Loh. Kita kan di bawah Malaysia, apalagi di bawah Singapura, dan sebagainya. Demikian Imam Sujono, saya Kiki Wijaya.